Kemudian kalau memang ada waktu kita bahas sedikit yang berkaitan tentang masalah guna-guna dan sihir. Kita bahas tentang mukaddimah dari kitab ini. Saya pentingkan untuk membaca mukaddimah dari kitab ini karena di sini saya membahas beberapa kaidah yang penting dalam berdoa dan berzikir dan penjelasan dari Al-Qur'an, Sunnah, kemudian sahabat dan tabi'in serta para ulama yang berkaitan tentang doa dan zikir ini. Di sini saya sebutkan berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan kesibukan yang terbaik dan cara yang paling utama bagi seorang untuk mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Berdoa dan berzikir adalah kunci segala kebaikan yang akan diperoleh seorang hamba di dunia dan akhirat. Pencegah segala bentuk keburukan. Itu halaman 4. Yang bawa bukunya di halaman 4. Halaman 4. Berdoa dan berzikir kepada Allah merupakan kesibukan yang terbaik dan cara paling utama bagi seorang untuk mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Berdoa dan berzikir adalah kunci segala kebaikan yang akan diperoleh seorang hamba di dunia dan akhirat. Pencegah segala bentuk keburukan, mendatangkan berbagai manfaat dan menolak datangnya bahaya. Imam Ibnu Qayyim berkata, jika Allah memberi kunci kepada seorang hamba, berarti Allah akan membukakan pintu kebaikan kepadanya. Dan jika seorang disesatkan Allah, berarti ia akan tetap berada di muka pintu tersebut. Bila seorang tidak dibukakan hatinya untuk berdoa dan berzikir, maka hatinya selalu bimbang, perasaannya gundah gulana, pikirannya kalut, selalu gelisah, hasrat dan keinginannya menjadi lemah. Namun bila seorang hamba selalu berdoa dan berzikir, selalu memohon perlindungan kepada Allah dari berbagai keburukan, niscaya hatinya menjadi tenang karena ingat kepada Allah. Allah berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Seorang hamba yang selalu menekuni zikir setiap hari dan setiap waktu, termasuk di dalamnya membaca Al-Qur'an setiap hari. Karena Al-Qur'an adalah sebaik-baik zikir. Dan saya sebutkan di sini, membaca Al-Qur'an, Al-Qur'anlah sebaik-baik zikir. Jadi kita harus membaca Al-Qur'an setiap hari dan ini harus jadikan wirid yang rutin setiap hari. Jadi biasakan kita, istri kita, anak kita, keluarga kita setiap hari itu biasakan untuk membaca Al-Qur'an. Ya, setiap hari. Satu jam itu yang terbaik untuk kita, itu minimal. Kalau bisa lebih daripada itu, kita baca setiap hari. Ini zikir yang terbaik. Kemudian zikir-zikir yang lain, zikir pagi dan sore. Ya, zikir masuk WC, keluar WC, masuk rumah, keluar rumah. Dan yang lainnya, menjelang tidur, bangun tidur, semuanya kalau kita baca, kita termasuk orang-orang yang berzikir kepada Allah SWT. Di sini disebutkan, apabila seorang hamba menekuni zikir setiap hari dan setiap waktu, termasuk dalamnya membaca Al-Quran setiap hari, karena Al-Quran adalah sebaik-baik zikir dan senantiasa berdoa dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah saja, menjauhkan sikap lalai, maka Allah akan menghidupkan dan memberikan cahaya kepada hatinya. Orang yang membaca Al-Quran, orang yang berzikir setiap hari, Allah akan memberikan cahaya kepada hatinya. Al-Quran, As-Sunnah, dan Asar Salafus Saleh telah memberikan petunjuk mengenai jenis doa dan zikir yang dianjurkan sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Nabi SAW sudah menjelaskan kepada umatnya dengan gamblang mengenai doa dan zikir dengan lengkap dan sempurna setiap hari, setiap waktu, dalam berbagai kesempatan dan dalam situasi dan kondisi yang dialami oleh seorang muslim. Bila doa dan zikir ini dilaksanakan oleh seorang muslim sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan contoh para sahabatnya, maka ia akan mendapatkan petunjuk, ketenangan dan penawar hati dari berbagai penyakit. Karena doa dan zikir merupakan obat penyakit hati. Sebaliknya, orang yang tidak melaksanakan doa dan zikir seperti yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan celaka, sesat dan hidupnya sempit serta dikuasai syaitan dan hawa nafsu. Jadi orang yang berzikir sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan membawa kepada ketenangan. Akan mengobati hatinya dari berbagai macam penyakit dan juga dia akan mendapatkan ganjaran yang besar. Tapi sebaliknya, apabila dia berdoa dan zikir yang tidak dicontoh Rasulullah, dibuat-buat, dia bikin-bikin doa dan zikir sendiri, wirid yang rutin yang dilakukan yang tidak dicontohkan Rasulullah, bukan menambah ketenangan. Karena apa? Dia membuat sesuatu yang baru dalam Islam ini, yang muhdats. Kalau yang muhdats yang dia lakukan itu akan membawa kepada kecelakaan, bukan keselamatan. Karena Nabi mengatakan, "Iyyakum muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Jauhkan dari kalian dari setiap perkara-perkara yang baru, karena setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Kemudian juga orang yang berzikir yang tidak sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidupnya akan sempit. Karena bagaimanapun juga zikir dan doa dan wirid yang dilakukan yang tidak dicontohkan Rasulullah, yang sengaja dibuat-buat, itu merupakan perbuatan muhdats, perbuatan bid'ah. Perbuatan bid'ah adalah perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat adalah perbuatan mungkar. Setiap maksiat akan mengotori hati manusia. Setiap maksiat itu akan mengotori hati manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan yang lainnya, Nabi bersabda, "Innal abda idza aqta'a khati'atan nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda, fa idza huwa naz'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu, wa in 'ada zida fiha wa huwa ar-ranu alladhi dzakara Allahu ta'ala, kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yahsibun." Dari Abi Hurairah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang hamba berbuat dosa, apabila seorang hamba berbuat maksiat, maka Allah akan tulis di dalam hatinya titik hitam. Apabila dia taubat, dia istighfar, dia berhenti dari perbuatan itu, dihapuskan. Tapi kalau dia berbuat lagi, maka ditambah titik hitam itu. Hatta ta'alua qalbahu. Sehingga titik hitam itu menguasai hatinya. Kalau sudah menguasai hatinya, itulah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tidak sekali-kali bahkan apa yang mereka telah usahakan telah menutup hati mereka. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan yang lainnya. Jadi orang yang melakukan perbuatan maksiat, perbuatan bid'ah, itu akan mengotori hati. Dia menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatinya menjadi sempit dan hatinya menjadi kotor, bukan tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang seperti itu dikuasai oleh syaitan dan dikuasai oleh hawa nafsu. Selanjutnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang wafat tahun 728 Hijriah, beliau mengatakan, tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya doa dan zikir adalah termasuk ibadah yang sangat utama. Ibadah itu harus didasari pada sikap ittiba, ikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan konsekuen dan konsisten, bukan mengikuti hawa nafsu dan bukan pula mengada-ada, bukan pula membuat sesuatu yang baru yang tidak ada contohnya, atau perbuatan bid'ah. Doa dan zikir yang diajarkan dan dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bentuk doa dan zikir yang paling utama yang seharusnya diamalkan oleh setiap muslim. Orang yang melaksanakan doa dan zikir yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia akan merasa aman dan selamat dan akan mendapatkan manfaat serta hasil yang optimal. Sementara doa dan zikir yang dibuat-buat orang Sementara doa dan zikir yang dibuat-buat orang ada yang diharamkan dan ada yang makruh, bahkan ada yang syirik dan banyak sekali orang yang tidak tahu. Ini dalam Majmu' Fatawa Syekhul Islam juz yang ke-22. Yang diperintahkan bagi seorang muslim adalah berzikir kepada Allah sesuai yang disyariatkan agama dan berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang ma'thur yang datang dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang sahih. Karena itu wajib atas seorang muslim mengikuti atau ittiba' apa yang telah disyariatkan Allah dan apa yang telah dicontohkan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-22, beliau mengatakan di antara orang yang sangat aib dan tercela. Saya ulangi, di antara orang yang sangat aib dan tercela ialah orang yang menggunakan hizib atau wirid yang tidak ma'tsur, yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun hizib atau wirid tersebut berasal dari syekhnya atau dari gurunya, sementara ia justru meninggalkan atau mengabaikan zikir dan wirid yang diajarkan dan dibaca oleh pemimpin umat manusia dan imam seluruh makhluk, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan hujjah Allah atas hamba-hambanya. Jadi perbuatan orang yang membuat wirid atau zikir tertentu yang sengaja dibuat-buat adalah orang yang sangat tercela di muka bumi ini. Ya, orang yang membuat zikir atau wirid yang diada-adakan, yang dia bikin sendiri, yang tidak dicontohkan Nabi, adalah orang yang paling tercela di muka bumi ini. Karena apa? Islam ini sudah sempurna dan Nabi sudah contohkan semuanya. Yang insya Allah nanti saya akan jelaskan pada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam masalah doa dan zikir. Selanjutnya, segala kebajikan adalah dengan ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpedoman pada petunjuknya dan mengikuti sunnahnya yang sahih. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sosok teladan yang selalu mendapatkan limpahan rahmat dan selawat dari Allah SWT, malaikat dan seluruh makhluk. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna dalam berdoa dan berzikir kepada Allah yang maha suci dan maha tinggi. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yang wafat tahun 751 Hijriah, beliau berkata, zikir yang paling baik dan paling bermanfaat adalah doa dan zikir yang diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dilaksanakan dengan konsisten dari doa dan zikir yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta orang yang melakukannya memahami makna-makna dan maksud yang terkandung di dalamnya. Ini dalam kitab Al-Fawaid oleh Imam Ibnu Qayyim. Selanjutnya, doa dan zikir mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama dan tempat yang istimewa dalam hati kaum muslimin. Kitab-kitab yang berisikan tentang doa dan zikir dengan berbagai ragam mendapat perhatian yang cukup besar di kalangan masyarakat. Banyak sekali kitab yang ditulis oleh para ulama sepanjang zaman tentang doa dan zikir. Ada yang menulis kitab-kitab tebal dengan sanadnya lengkap, ada yang sedang, ada yang singkat, ada kitab-kitab yang memuat hadis-hadis pilihan, ada yang tipis, ada pula yang memberikan syarahnya, ulasan dan komentar. Ada pula yang memuat riwayat sahih dan dhaif. Ada pula yang membawakan riwayat-riwayat yang maudhu, yang palsu. Bahkan ada buku doa dan zikir yang sangat berbahaya, yaitu orang yang menulis doa dan zikir yang dikarang-karang sendiri, tidak ada asalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibuat, dirangkai, disusun menurut ra'yu, akal dan hawa nafsunya. Diberikan judul yang indah dan menarik, tapi isinya adalah jimat, wafak, isim-isim dan potongan huruf Arab yang tidak bisa dipahami, yang sudah jelas bid'ah, kesesatan dan syirik yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan sedikit pun ilmu kepada mereka. Oleh karena itu, umat Islam wajib berhati-hati, jangan sampai memiliki, menghafal dan mengamalkan doa, zikir dan wirid yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hal itu akan membawa kepada bid'ah, kesesatan, syirik, penyimpangan, kekotoran hati, tertolaknya amal, tidak membawa kepada kehusyuan dan menjauhkan dia dari Allah SWT. Karena syaitan berusaha supaya anak Adam sesat dan jauh dari Allah SWT. Anda perhatikan buku-buku yang ada di masyarakat ini, banyak sekali buku-buku doa dan zikir yang tidak ada contohnya dari Rasulullah. Dan ini sudah dihafal puluhan bahkan ratusan tahun oleh kaum muslimin. Dijual buku ini. Menurut pendapat para ulama ahli sunnah, seperti yang dikemukakan oleh Syekh Masyhur Hasan Al-Salman dalam kitabnya Kutub Hadzara Minhal Ulama, bahwa buku-buku yang jelas bid'ah, buku-buku yang menyimpang, buku-buku yang membawa kepada kesyirikan, itu tidak boleh diperjualbelikan. Seluruh ulama al-sunnah berpendapat tidak boleh diperjualbelikan. Buku-buku yang jelas di situ ada bid'ahnya, ada kesesatan, ada syirik, tidak boleh diperjualbelikan. Bahkan sebagian ulama berpendapat dalam kitab itu dibawakan oleh Syekh Masyhur Salman, sebagian ulama membolehkan untuk dibakar. Karena apa? Akan menyesatkan kaum muslimin. Karena buku-buku yang dijual, apakah bentuknya seperti mujarabat atau wafak-wafak atau isim atau yang lainnya, itu yang dibaca oleh kaum muslimin, dihafalkan, bukan menambah dekat dia kepada Allah, tambah jauh dia dari Allah. Saya sebutkan di sini bahwa perbuatan itu yang pertama adalah bid'ah, kemudian kesesatan, kemudian syirik, kemudian bahwa perbuatan itu adalah penyimpangan dari as-sirat al-mustaqim. Orang yang mengamalkannya bukan menambah hatinya bersih, tapi kotor hatinya. Karena setiap bid'ah akan mengotori hati manusia. Setiap perbuatan bid'ah dan syirik itu akan mengotori hati manusia. Saya ulangi lagi, setiap perbuatan bid'ah dan syirik akan mengotori hati manusia sebagaimana perbuatan maksiat mengotori hati manusia. Begitu juga perbuatan bid'ah dan syirik ini akan membuat amal kita tertolak. Bab Nabi bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Rawahu Muslim. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda, "Barang siapa mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan itu tertolak." Kemudian selanjutnya, tidak akan membawa kepada kehusyuan. Orang yang berzikir, orang yang wirid, mengamalkan isim-isim dan yang lainnya yang dibaca rutin setiap hari oleh mereka, yang tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan membawa kepada khusyuan, tidak akan membawa khusyuan selama-lamanya. Kalau kita lihat sepertinya mereka khusyuk, pada hakikatnya mereka pura-pura khusyuk. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi pada abad ke-6 Hijriah, yang nanti kita akan baca penjelasan Al-Imam Ibnu Jauzi. Pada hakikatnya mereka pura-pura khusyuk. Sepertinya kita lihat mereka khusyuk, tapi hatinya kita tidak tahu kemana. Melayang kemana, bukan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Zikir yang mereka baca tidak mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga, bahwa perbuatan itu akan menjauhkan dia dari Allah. Bukan bertambah dekat dia kepada Allah, tapi tambah jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap perbuatan bid'ah, setiap perbuatan yang menyimpang dari as-sirat al-mustaqim, bukan menambahkan seorang dekat kepada Allah, tapi bertambah jauh dia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena syaitan berusaha supaya anak Adam ini sesat dan jauh dari Allah. Dan cara syaitan menggoda anak Adam dengan berbagai cara. Dan yang paling besar syaitan menggoda anak Adam, yang pertama yaitu dengan kesyirikan, yang kedua dengan bid'ah. Karena itu dikatakan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah rahmatan wasi'ah, kata beliau, "Al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah, wal ma'siyatu yutabu minha, wal bid'atu la yutabu minha." Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri bahwa bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kalau maksiat orangnya masih mungkin untuk taubat kepada Allah, tapi bid'ah sulit orangnya untuk taubat kepada Allah. Karena apa? Dia dikuasai oleh hawa nafsu, dikuasai oleh syaitan, dan sulit dia untuk taubat kepada Allah. Karena apa? Karena perbuatan yang dilakukan dianggap perbuatan yang baik, yang bagus. Padahal itu jelas menyimpang dari as-sirat al-mustaqim. Menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan bertambah dekat dia kepada Allah, tapi bertambah jauh. Dan sulit dia untuk taubat kepada Allah SWT. Sehingga ada ancaman dari Rasulullah kepada orang-orang yang berbuat bid'ah. Ancamannya Rasulullah, Rasulullah mengancam, "Inna allaha la yaqbalu." Sesungguhnya Allah tidak akan menerima taubatnya orang yang berbuat bid'ah. "Inna allaha hajabat taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu." Sesungguhnya Allah menghijab. "Inna allaha hajabat taubata angkulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Sesungguhnya Allah menghijab orang-orang yang berbuat bid'ah itu dari dia bertobat kepada Allah. Jadi Allah menghijab taubatnya orang yang berbuat bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani dalam kitabnya Sahih Jami'us Shahih. Kemudian selanjutnya, buku-buku tersebut banyak dibuat oleh kalangan tarekat sufiyah dari zaman dahulu sampai sekarang. Bahkan sekarang ini marak sekali majelis-majelis zikir sufi. Mereka mengajarkan zikir ratusan atau ribuan kali secara berjamaah dengan suara keras sambil menangis. Yang mereka mengacu kepada buku-buku yang berisi hadis maudhu', hadis yang palsu dan tidak ada asalnya, atau kepada hadis yang sahih yang tidak menjelaskan tentang kaifiatnya atau caranya. Sikap seorang muslim, di footnote nomor 7 saya jelaskan, sikap seorang muslim bila ada hadis yang sahih yang tidak menjelaskan tentang cara seperti doa dan zikir, maka ia harus kembali kepada contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau melaksanakan doa dan zikir tersebut? Begitu pula bagaimana para sahabat dalam memahami sabda beliau. Jadi kalau ada hadis yang sahih, kita harus lihat bagaimana contoh Rasulullah dan bagaimana contoh para sahabatnya. Jadi perbuatan mereka dengan majlis zikir mereka yang mereka lakukan dengan ratusan atau ribuan kali secara berjamaah dengan suara yang keras, perbuatan mereka termasuk perbuatan bid'ah, berlebih-lebihan dalam ibadah dan riya pamer, bahkan ditayangkan di media elektronik dan dimuat di media cetak untuk memamerkan tangis dan pura-pura khusyuk di hadapan kaum muslimin. Dari sini syaitan masuk menggoda dan menyesatkan mereka sedikit demi sedikit. Hal ini sudah diingatkan oleh para ulama sejak zaman dahulu sampai sekarang. Saya bawakan penjelasan para ulama satu persatu. Ya, Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah yang wafat tahun 597 Hijriah. Berarti pada abad keberapa? Abad ke-6 Hijriah. Sekarang abad ke-15. Abad ke-6 Hijriah. Kata Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis. Dalam kitabnya, dan kitab ini sudah dicetak puluhan kali bahkan ratusan kali, kitab ini Talbis Iblis. Kata Imam Ibnu Jauzi, iblis telah menyesatkan kebanyakan dari orang awam dengan menghadiri majlis-majlis zikir dan mereka sengaja menangis. Sesungguhnya aku mengetahui banyak sekali orang yang hadir di majlis tersebut bertahun-tahun menangis pura-pura khusyuk, tetapi keadaan mereka tidak berubah sedikit pun juga. Mereka masih tetap bermuamalah dengan riba, rentenir, lintah darat, menipu dalam jual beli, tidak tahu tentang rukun sholat, selalu ghibah membicarakan aib kaum muslimin dan durhaka kepada kedua orang tua. Mereka adalah orang-orang yang terkena perangkap iblis. Aku melihat bahwa mereka menyangka hadir di majlis zikir tersebut dan menangis akan menghapus dosa-dosa yang mereka lakukan. Apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Jauzi terbukti sampai hari ini. Jadi orang-orang yang kumpul di majlis zikir itu dengan menangis, mereka menganggap bahwa dengan menangis itu hapus semua dosa mereka. Dengan menangis itu mereka anggap hapus sudah dosa mereka. Itu anggapan mereka seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi. Imam Asy-Syatibi rahimahullah yang wafat tahun 790 Hijriah. Imam Syatibi itu pada abad ke-7, abad ke-8. Beliau mengatakan tentang orang yang mengadakan zikir berjamaah dengan satu suara dan berkumpul pada waktu yang ditentukan, maka ini adalah perbuatan bid'ah. Imam Syatibi menjelaskan dalam kitabnya Al-I'tisam di juz yang pertama yang ditahqiq oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali. Dan juga dalam kitab As-Sunan Wal-Mubtada'at yang ditulis oleh Amr Abdul Mun'im Salim. Kemudian di sini saya jelaskan lagi, kalau mereka, maksud saya mereka ini orang-orang yang membuat zikir-zikir berjamaah, majelis berjamaah dengan suara yang keras, kalau mereka mau memahami satu saja hadis Nabi SAW yang sahih dari sekian banyak hadis, maka mereka akan sadar bahwa doa dan zikir itu dilaksanakan dengan cara sembunyi dan suara yang perlahan, Dalam hadis 7 golongan yang akan dilindungi oleh Allah pada hari kiamat, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan warajulun zakarallaha khalian fafadat 'ainahu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan yang lainnya, Nabi menyebutkan dari 7 golongan yang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat, yaitu seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, sendiri, lalu mengalir air matanya. Jadi keadaan sepi, sendiri, bukan dengan berjamaah. Zakarallaha khalian, dalam keadaan sepi sendiri, fafadat 'aina, maka mengalir air matanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 55, ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Rabbmu dengan merendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al-Hafidz Ibnu Katsir yang wafat tahun 774 Hijriah, pada abad ke-8 Hijriah, beliau adalah muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau berkata, maksud dari ayat ini yaitu dengan merendahkan diri dan penuh ketenangan serta suara yang lembut, bukan dengan suara yang keras. Dengan suara yang lembut. Dalam sebuah hadis dari Abu Musa al-Ash'ari, ia berkata, orang-orang yang mengangkat suaranya ketika bertakbir dan berdoa, kemudian Rasulullah bersabda, ya ayyuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wa la ghaiba innakum tad'una samian qariba wa huwa ma'akum. Wahai sekalian manusia, kasihanilah diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada Rabb yang tuli dan tidak juga yang jauh. Sesungguhnya yang kalian berdoa kepadanya adalah zat yang maha mendengar dan maha dekat. Dia bersama kalian. Di sampai sini dia bersama kalian. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Saya jelaskan dulu hadis ini. Dalam hadis ini, Nabi menegur para sahabat ridwanullahi ajma'in. Ketika bertakbir dan berdoa dengan suara yang keras, ditegur oleh Rasulullah. Kata Nabi, irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wa la ghaiban innakum tad'una samian qariba wa huwa ma'akum. Jadi Nabi mengatakan, wahai manusia, kasihanlah diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada Allah yang tuli dan tidak juga jauh. Kalian berdoa kepada Allah yang maha mendengar dan maha dekat. Jadi dengan suara yang perlahan, bukan dengan suara yang keras. Kemudian di sini dikatakan wa huwa ma'akum, Allah bersama kalian. Kata-kata bersama di sini bukan berarti zatnya. Seperti ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kamu di mana saja kamu berada, bukan berarti zatnya, tidak. Tapi yang dijelaskan oleh para mufassirin dari sahabat, tabi'in dan selanjutnya, mereka mengatakan yaitu tentang ilmunya Allah bersama kalian. Allah mengetahui, Allah melihat, Allah mengawasi kalian. Bukan zatnya Allah. Allah tetap berada di atas langit. Yang ketujuh, Allah berada di atas arsy. Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Allah istiwa di arsy. Jadi Allah meskipun ada di arsy, tapi Allah dekat dengan hambanya. Allah mendengar apa yang dilakukan oleh hambanya dan Allah tahu tentang isi hati mereka. Jadi Allah mengetahui. Seperti disebutkan dalam ayat, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui mata-mata yang khianat. Dan Allah mengetahui apa yang terdapat dalam dada manusia. Allah mengetahui semuanya. Meskipun Allah berada di atas arsy, tapi Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh hambanya. Dan semuanya tidak ada satupun yang terluput. Gerak-gerik apa saja di muka bumi dan di langit, Allah maha tahu. Daun yang jatuh, biji-bijian yang tumbuh, Allah mengetahuinya. Dan Allah itu maha alim, maha mengetahui, allamul ghuyub. Jadi kita dengan suara yang perlahan Allah mengetahui. Atau isi hati kita Allah mengetahui. Jadi Allah itu maha tahu. Maha mendengar. Jadi tidak dengan suara yang keras. Maka Nabi menegur para sahabat, jangan kalian keraskan suara kalian. Kecuali yang dibolehkan kapan? Yang dibenarkan menurut syariat. Zikir dengan suara keras seperti azan. Seperti pada waktu kita menunaikan ibadah haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk, lakal mulk la syarika lak. Itu diulang-ulang dengan suara yang keras. Setiap benda-benda yang mendengar dengan suara kita, dengan talbiyah itu akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Jadi dengan suara yang keras, supaya semua yang ada mendengar. Itu dimulaikan dengan suara yang keras. Bahkan Nabi dengan suara yang keras sampai serak Nabi suaranya. Itu dibolehkan. Jadi zikir-zikir tentu yang dikeraskan, dibolehkan menurut syariat. Tapi secara umum, Allah menyuruh kita untuk berzikir dan berdoa dengan suara yang perlahan. Secara umum demikian. Tapi nanti ada dikecualikan yang dibolehkan dengan keras. Seperti waktu azan, waktu talbiyah, dan pada waktu-waktu yang memang dibenarkan menurut syariat. Kemudian selanjutnya kata Imam Ibnu Katsir, seperti Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam berdoa dengan suara yang lembut. Allah berfirman dalam surah Maryam ayat 3, idznada rabbahu nidaan khafiyya, yaitu ketika ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut, bukan dengan suara yang keras. Ini contoh Allah abadikan dalam Al-Quran untuk menjadi contoh bagi kita bahwa berdoa itu dengan suara yang lembut, bukan dengan suara yang keras. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 205, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Di sini Allah mengatakan, ketika kamu menyebut Allah, berzikir kepada Allah dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara, tidak mengeraskan suara. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, ingatlah Rabbmu dengan penuh harapan dan juga rasa takut, serta dengan tidak mengeraskan suara. Demikian itulah zikir yang disunnahkan, bukan dengan teriakan dan bukan pula dengan suara yang keras. Kemudian ada satu riwayat yang sahih bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang wafat tahun 32 Hijriah. Abdullah bin Mas'ud ini kunyahnya Abu Abdurrahman. Ia seorang ulama dari kalangan sahabat yang pintar, yang paham kitabullah, yang faqih tentang agama, dan alim tentang sunnah, yang dijamin masuk surga. Abdullah bin Mas'ud, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah melihat satu kaum di masjid. Mereka membuat beberapa halaqah, beberapa kelompok. Setiap halaqah ada seorang yang memimpin, dan di tangan mereka ada biji-bijian tasbih. Lalu si pemimpin berkata, bertakbirlah 100 kali. Dan mereka takbir 100 kali. Lalu berkata lagi, bertahlillah, membaca la ilaha illallah 100 kali. Mereka bertahlil, mengucapkan Allah 100 kali. Kemudian berkata lagi, bertasbihlah, mengucapkan subhanallah 100 kali. Maka mereka bertasbih 100 kali. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mendatangi halaqah-halaqah zikir tersebut. Lalu berkata, apa yang kalian lakukan? Jawab mereka, wahai Abu Abdurrahman, batu kerikil atau biji bijian tasbih yang kami pakai untuk menghitung tahlil dan tasbih. Kata Abdullah bin Mas'ud, hitunglah kejelekan-kejelekan dan kesalahan-kesalahan kalian. Aku jamin tidak akan hilang kebaikan-kebaikan kalian. Celakalah kalian, wahai umat Muhammad. Alangkah cepatnya kebinasaan kalian. Mereka sahabat-sahabat Nabi banyak yang masih hidup. Ini pakaiannya belum rusak dan bejananya belum hancur. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, apakah kalian merasa lebih baik dari agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kalian membuka pintu kesesatan? Mereka berkata, demi Allah, wahai Abu Abdurrahman, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Beliau berkata, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak benar caranya. Atau dengan kata lain, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak dapat, dia tidak memperolehnya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti akan ada satu kaum yang membaca Al-Qur'an tidak melewati tenggorokan mereka. Kemudian lanjut Ibnu Mas'ud, demi Allah saya melihat apa yang disabdakan Nabi itu tersebut kebanyakan dari kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam sunannya di juz yang pertama. Hadis ini sahih dan juga disahihkan oleh Syekh Muhammad Nashr Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Hadits As-Sahihah di juz yang kelima. Di sini antum perhatikan, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an melihat halaqah zikir, di kelompok zikir berjamaah. Umpamanya ada 10 orang, satu lagi kelompok zikir 10 orang atau 15 orang, dan kelompok zikir yang lain 20 orang. Ada pemimpinnya. Yang setiap pemimpin mengatakan, "Dalam kamu baca zikir 100 kali." Yang lain mengatakan, "Baca 100 kali." Kemudian anggotanya baca. Yang seperti ini yang dilakukan oleh beberapa orang itu, beberapa halaqah itu, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah. Karena itu Abdullah bin Mas'ud mengingkari. Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada mereka, yang dibaca oleh mereka zikir. Yang dibaca subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bagus atau tidak? Bagus. Kalimat yang baik, kalimat zikir yang baik. Tapi cara yang mereka lakukan tidak dicontohkan Rasulullah. Zikirnya baik, zikirnya bagus, tapi caranya tidak benar, tidak dicontohkan Rasulullah. Karena tidak ada contohnya mereka lakukan, maka Abdullah bin Mas'ud marah. Karena apa? Mereka menyalahi sunnah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada mereka, hitunglah kejelekan-kejelekan dan kesalahan kalian. Aku jamin tidak akan hilang kebaikan kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Abdullah bin Mas'ud, celakakah kalian wahai umat-umat, alangkah cepat kebinasaan kalian. Jadi orang yang menyimpang dari sunnah, celaka, binasa. Dan itu pasti sudah kebinasaannya. Orang yang menyimpang dari sunnah pasti binasa. Sebab Nabi yang mengatakan demikian. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam mukaddimahnya, Nabi mengatakan, taraktukum ala mithlil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik. Kata Nabi, aku tinggalkan kalian dalam keadaan putih bersih. Islam ini putih bersih. Kalau kita umpamakan seperti tembok ini bersih. Tidak ada cacat. Tidak ada bercak-bercak hitam, tidak ada. Bersih. Malamnya seperti siangnya. Tidak menyimpang dari yang putih bersih ini, melainkan orang itu pasti binasa. Jadi kalau menyimpang dari Islam yang sudah sempurna, yang putih bersih, Quran dan sunnah inna fahmi salaf, sudah bersih, putih bersih, orang menyimpang dari yang demikian, pasti dia akan binasa. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, alangkah cepat kebinasaan kalian. Kemudian, kata Abdullah bin Mas'ud, mereka sahabat-sahabat Nabi masih hidup. Arti hujjah itu sahabat. Kalau kalian ingin mencontoh, contoh sahabat, ada tidak sahabat melakukan demikian? Berzikir dengan berjamaah, membuat halaqah-halaqah zikir, ada tidak sahabat membuat? Tidak ada seorang sahabat pun melakukan demikian. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, demi yang jiwaku di tangan Allah, apakah kalian merasa lebih baik dari agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dengan kalian membuat sesuatu yang baru ini, kalian menganggap lebih baik dari apa yang ditinggalkan oleh Nabi. Atau kalian membuka pintu kesesatan. Bahwa orang yang mengadakan sesuatu yang baru, yang muhdats, sesat. Bahwa kata Nabi, iyyakum muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah. Jauhkan dari kalian setiap perkara yang baru, karena setiap yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Kemudian, mereka mengatakan bahwa kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Meskipun yang mereka katakan baik, ayat Quran, kalimat zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwwata, kalimat zikir, tapi kalau caranya mereka bikin sendiri dengan cara duduk tertentu, dengan waktu-waktu tertentu, dengan kaifiat tertentu, dengan bilangan tertentu, ini beda perbuatan ini. Maka dikatakanlah Abdul Mas'ud, betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak benar caranya. Selanjutnya kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Nabi sudah bersabda, nanti akan ada orang-orang yang membaca Al-Qur'an tidak melewati tenggorokan mereka. Saya mengira bahwa itulah kalian. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dengan sanad yang sahih, Nabi bersabda, sayaqra'ul Qur'an rijalun la yujawizu hanajirahum yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiya. Nanti akan ada orang-orang yang membaca Al-Qur'an, Al-Qur'an itu tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluar anak panah dari busurnya. Artinya mereka baca Al-Quran, tapi Al-Quran tidak menyentuh hati mereka. Tidak membuat bertambahnya ilmu mereka dan iman mereka kepada Allah SWT. Sekedar dibaca. Zikir-zikir sekedar dibaca, tapi tidak sampai kepada hati mereka. Nah ini membuat mereka keluar dari Islam sebagaimana keluar anak panah dari busurnya. Khawarij. Khawarij itu hafal Quran. Banyak sekali dari mereka yang hafal Al-Quran. Tapi tidak menyentuh hati mereka. Dan mereka ini menyimpang. Sehingga Nabi SAW mengatakan tentang khawarij. Al-khawariju kilabu ahlin nar. Rasulullah bersabda bahwa khawarij itu adalah anjing-anjingnya penghuni neraka. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Zilalul Jannah fi Takhrij Sunnah. Tidak sunnah Ibn Abi Asim ditakhrij oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Zilalul Jannah fi Takhrij Sunnah. Dari riwayat ini banyak sekali manfaatnya. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengingkari cara berzikir dengan berjamaah. Abdullah bin Mas'ud, jadi bukan kita yang mengingkari berzikir berjamaah. Yang pertama kali mengingkari berzikir dengan berjamaah, yaitu sahabat yang mengingkari. Jadi kalau sekarang ini ada lagi tren zikir berjamaah di mana-mana, yang pertama kali mengingkari sahabat. Yang pertama kali mengingkari sahabat. Abdullah bin Mas'ud mengingkari cara berzikir dengan berjamaah dan mengatakan mereka sesat. Mengatakan mereka sesat. Meskipun niatnya baik, karena hal ini merupakan sesuatu yang baru dalam ibadah, yaitu bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan, meskipun dianggap baik oleh orang banyak. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan." Setiap bid'ah adalah kesesatan, meskipun orang memandang baik. Riwayat Abdullah bin Umar ini diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dalam syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Diriwayatkan juga oleh Imam Ibn Battah dengan sanad yang sahih. Kemudian fawaid yang kedua dari hadis ini yang menjadi tolak ukur dalam beragama bukan banyaknya ibadah. Tapi ibadah itu sesuai dengan sunnah atau tidak. Dan setiap orang harus menjauhkan bid'ah. Kemudian yang fawaid yang ketiga, bahwa pemahaman para sahabat adalah hujjah. Pemahaman para sahabat adalah hujjah. Kalau seandainya zikir secara berjamaah itu baik, maka para sahabat sudah melakukannya. Jadi tidak ada seorang pun sahabat melakukan berzikir dengan berjamaah. Tidak ada. Dalam hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, tidak ada satupun riwayat Nabi SAW memimpin majelis zikir berjamaah bersama para sahabat. Baik sesudah sholat lima waktu maupun pada kesempatan lainnya. Yang ada, Nabi SAW mengajarkan Al-Quran, lafaz dan maknanya kepada para sahabat. Nabi mengajarkan sunnah-sunnah, mengajarkan tauhid, mengajarkan bagaimana beribadah kepada Allah dengan benar, menjauhkan syirik, mengajarkan sholat, mengajarkan akhlak, adab-adab Islam, hukum-hukum halal dan haram, dan lainnya. Oleh karena itu, majlis ilmu dikatakan majlis zikir. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita bertanya kepada ahli zikir. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 43, "Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun." Di sini ada kekeliruan, antum tambahkan, lafaz az-zikir kurang di sini. Di halaman 44, kata-kata az-zikir itu kurang, antum tambahkan di ayatnya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Lafaz az-zikri itu hilang. Antum tambahkan. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahlu zikir jika kalian tidak mengetahui. Dalam surah An-Nahl ayat 43. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah berkata dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah di juz yang pertama. Kata beliau, ahli zikir yaitu orang yang paham apa-apa yang diturunkan Allah kepada para nabi. Ahli zikir adalah orang yang paham apa-apa yang diturunkan Allah kepada para nabi. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW apa? Yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad apa? Al-Quran dan Sunnah. Jadi ahlu zikir yaitu orang yang paham Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang dikatakan ahlu zikir. Syar'i, ilmu-ilmu agama. Yang mengingatkan umat tentang sunnah-sunnah Nabi agar mereka mengamalkannya. Menjelaskan tentang bid'ah-bid'ah agar umat berhati-hati terhadap bid'ah dan menjauhkannya. Ini adalah majlis zikir yang sebenarnya. Jadi majlis zikir yang sebenarnya, majlis zikir yang mengajarkan Quran dan sunnah. Yang mengajarkan sunnah-sunnah Nabi dan memperingatkan umat dari segala macam perbuatan bid'ah. Rasulullah SAW bersabda, keutamaan orang yang berilmu atas seorang hamba seperti keutamaan bulan purnama atas bintang-bintang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, fadlul ilmi ahabu ilayya min fadlil ibadah wa khairu dinikum al-wara'. Rasulullah bersabda, keutamaan ilmu lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada keutamaan ibadah. Dan sebaik-baik agama kalian adalah al-wara', yaitu ketakwaan. Jadi keutamaan ilmu lebih daripada yang lainnya. Imam Ibnu Qayyim berkata, barang siapa yang menuntut ilmu untuk menghidupkan atau untuk menegakkan Islam, maka ia termasuk as-siddiqin dan derajatnya di bawah derajat kenabian. Doa dan zikirlah ibadah. Sedangkan syarat diterimanya ibadah dua. Yang pertama ikhlas, semata-mata karena Allah, menjauhkan syirik besar dan syirik kecil. Yang kedua ittiba, sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim sejati harus berusaha menurut kemampuannya agar ibadah yang dilakukannya setiap hari diterima oleh Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap hari berdoa memohon kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima. Nabi setiap selesai salat subuh berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima. Jadi Nabi minta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima. Jadi yang terpenting bagi kita bagaimana supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila seorang muslim atau muslimah melaksanakan doa dan zikir yang sesuai dengan dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari dari mulai bangun tidur, membaca zikir pagi dan sore, membaca Al-Qur'an, melaksanakan salat yang 5 waktu, salat malam dan membaca zikir-zikir yang lainnya sampai tidur kembali, maka ia termasuk laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir. Amalnya akan diterima dan hatinya akan tenang. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang banyak berzikir seperti yang difirmankan Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 35, "Wadzakirinallaha katsiran wadzakirat." Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Ya, ini mukaddimah yang saya jelaskan tentang masalah ini, beberapa kaidah yang harus kita ketahui. Adapun tentang adab waktu antum bisa baca, kemudian contoh-contoh doa yang dicontohkan Rasulullah dalam hadisnya bisa antum baca dalam buku ini, dan antum berusaha untuk mengamalkannya untuk antum, untuk istri, untuk anak-anak, untuk orang tua. Usahakan untuk selalu membaca doa dan zikir ini yang mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan. Dan doa ini Nabi mengatakan bahwa doa ini bermanfaat dari apa-apa yang belum datang dan yang akan datang. Fa'alaikum ibadallahi berdoa. Hendaklah kalian wahai hamba-hamba Allah selalu berdoa. Nabi mengatakan, ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Fa'alaikum ibadallahi berdoa. Doa bermanfaat dari apa-apa yang sudah menimpa dan dari apa-apa yang belum menimpa. Maka hendaklah kalian wahai hamba-hamba Allah berdoa. Dan Nabi juga bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa ini ibadah. Dan Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka jahannam dalam keadaan terhina. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan dapat kita amalkan, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang banyak berdoa dan banyak berzikir kepada Allah.